situnya perasaan sama seperti dirimu. Ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang sama juga seperti dirimu. Tapi mengapa dirimu selalu memandangku sebagai musuh, seakan kau tak juga masih punya perasaan sama seperti dirimu. Ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang sama juga seperti dirimu. Masih punya perasaan sama seperti dirimu. Ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang sama juga seperti juga masih punya perasaan.